apa hukumnya seorang sholat, seorang yang sholat dengan niat ikhlas karena Allah, tetapi secara tiba-tiba niatnya mengatakan sholat ini untuk jin, tapi dia mengingkari niat tersebut, apakah termasuk syirik kepada Allah? Ini bisikan syaitan ya, jangan diikuti bisikan syaitan ini. Kalau ini bisikan yang ringan ya sudah, apa, abaikan saja. Kita sejak awal lillahi ta'ala, bukan karena jin, bukan karena manusia, bukan karena apa-apa. Ya, kalau bisikan itu kuat, kita ta'awud kepada Allah Azza wa Jal, baca ta'awud, kemudian sedikit meludahkan ke arah kiri dengan sedikit ya, ringan. Ya, 3 kali seperti itu, semoga bisikan itu hilang. Yang jelas itu bisikan syaitan, jangan diikuti, jangan di jangan ditanggapi, kita harus tentang dan kita terus berusaha untuk konsentrasi di dalam sholat kita. Ya, sholat tetap sah.